Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-86, 87 dan 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in syi'na, dan jika kami menghendaki, la nadhhabanna billadhi awhayna ilaika, kami akan menghapus apa yang kami wahyukan kepadamu. Thumma la tajidu laka bihi alaina wakila, kemudian engkau tidak mendapati ada yang bisa dipasrahi urusan untukmu atas kami. Illa rahmatan min rabbik, kecuali semata-mata rahmat dari Rabbmu. Inna fadlahu kana alaika kabira, sesungguhnya karunia Allah atasmu sangat besar. Qul, katakanlah, la in istama'atil insu wal jinnu, jika manusia dan jin bersatu, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, mereka pasti tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Quran itu, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling menolong dan membantu. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala, yukhbiru ta'ala anna al-Qur'ana wal wahya alladhi awhahu ila rasulihi rahmatun minhu alaihi wa ala ibadihi, wa huwa akbarun ni'ami 'alal itlaq 'ala rasulih, fa inna fadlallahi 'alaihi kabir la yuqadaru qadaru. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa Al-Qur'an dan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulnya merupakan rahmat dari Allah untuk Rasul itu dan juga untuk hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan merupakan nikmat yang terbesar secara mutlak untuk Rasulnya. Sungguh, karunia yang Allah berikan kepada Rasulnya sangat besar, tidak bisa dihitung dengan hitungan atau ukuran apapun. Falladhi tafaddala bi alaika qadirun ala ayyadhhaba bih thumma la tajidu raddan yarudduhu wala waqilan yatawajjahu indallahi fih. maka yang memberimu karunia dengan adanya Al-Quran itu mampu juga melenyapkan Al-Quran tadi. Kemudian engkau tidak menemui ada yang membantahnya, dan tidak pula menemui yang bisa dipasrai urusan ketika hal itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa tatabbi wa taqarrabi 'ainuka wa la yuhzinka taqdibul mukaddibin wastihza'ul dhalin fa innahum uridat 'alaihim ajadun ni'am fartuha li hawanihim 'ala Allah wa khudlanihi lahum. Hendaknya engkau merasa bangga dengan Al-Quran, merasa sejuk matamu dengan Al-Quran, merasa senang. Jangan membuat engkau sedih usaha-usaha para pendusta yang mendustakannya, olok-olok orang-orang yang sesat atasnya. Karena sesungguhnya ketika diperlihatkan kepada mereka nikmat yang paling mulia, ternyata mereka menolaknya. Karena mereka meremehkan Allah dan Allah merendahkan mereka. Qul la in istama'at al-insu wal jinnu 'ala ayatin bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira wa hadza dalilun qati' wa burhanun sati' 'ala sihhati ma ja'a bihi ar-rasul wa sidqihi haitsu tahaddallahu al-insa wal-jinna ayatu bimithlihi wa akhba'u annahum la ya'tuna bimithlihi walau ta'awanu kulluhum ala dhalika lam yaqdiru alaih wa waqa'a kam ahbarallah fa inna dawa'i a'da'ihi al-muqaddibin bih mutawaffiratun ala raddi ma ja'a bihi bi ayyi wajhin kana wahum ahlul lisan wal fasahah falau kana indahum adna ta'ahulin wa tamakulin min dalika lafa'aluhu fa'ulima bidalika annahum ad'anu ghayatal id'an taw'an wa karha wa ajuzu an mu'aradatihi. Di dalam ayat yang ke-88 ini terdapat dalil yang mantap, bukti yang sangat kuat yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kejujurannya. Dalam ayat ini Allah taala menantang manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Dan Allah memastikan dengan mengkhabarkan bahwa mereka tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Sekalipun mereka semuanya saling tolong-menolong, mereka tetap tidak akan mampu melakukannya. Dan betul-betul terjadi seperti yang Allah khabarkan. Sungguh, alat-alat yang dipakai oleh musuh-musuh yang mendustakan Al-Quran sangat banyak untuk membantah apa yang beliau bawa dengan cara apapun, yang mana mereka itu adalah ahli bahasa dan yang fasih bahasanya. Seandainya mereka memiliki kemampuan sedikit saja untuk melakukannya, pasti akan mereka lakukan. Maka dengan itu nampak mereka benar-benar tunduk. Baik secara sukarela atau terpaksa. Dan mereka terbukti tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Wa kaifa yaqtirul mahluku min turabin an-naqis min jami'il wujuh alladhi laysa lahu ilmun wala qudratun wala iradatun wala masyiatun wala kalamun wala kamalun illa min rabbi ayu aribu kalama rabbil ardi wassabawat al-mutalli ala sa'iril khafiyyat alladhi lahul kamalul mutlaku walhamdul mutlaku walmajdul azimu alladhi lahu annal bahra yamutu min ba'di sab'atu abhur nidadan wal asjaru kulluha aklamun lanafidal midad wafaniyatil aklam walam tawfat kalimatullah. Bagaimana mungkin mampu makhluk yang berasal dari tanah, yang memiliki kekurangan dari segala sisi, tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan, tidak punya kehendak dan keinginan, tidak punya ucapan dan kesempurnaan, kecuali pemberian dari Rabb-nya. Tidak mungkin mampu menandingi kalam Rabb bumi dan langit yang mampu melihat seluruh masalah-masalah yang samar, yang memiliki kesempurnaan secara mutlak, pujian secara mutlak, pujian yang sangat besar, yang seandainya laut itu jadi tinta, kemudian didatangkan 7 laut sebagai tinta juga, dan seluruh pohon-pohon yang ada di alam ini sebagai pena, niscaya tinta-tintanya itu akan habis, pena-penanya juga akan habis, dan firman Allah tidak akan pernah habis. Fakama annahu laisa ahadun minal mahlukin mumathilan lillahi fi awsafihi fakalamuhu min awsafi allati la yumathiluhu fiha ahad falisa kamithli syai' fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi tabaraka wa ta'ala. Di samping itu, tidak ada seorang makhluk yang semisal dengan Allah, baik dalam segala sifatnya atau yang lain. Firman Allah termasuk bagian dari sifat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamainya, karena tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, baik zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, maupun perbuatannya. Maha barokah Allah dan maha tinggi. Fatabban liman istabaha alaihi kalam al-khaliq bi kalamil mahluk wa za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam iftarahu ala Allahi wa ikhtalaqahu min nafsi. Maka celakalah orang yang kemudian menyamakan kalamul khaliq dengan kalamul makhluk. Celaka juga orang yang menuduh bahwa Muhammad telah berbuat dusta atas nama Allah, telah membuat-buat Al-Quran itu dari dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, setelah kita membaca 3 ayat, mulai dari ayat yang ke-86 sampai 88, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. annal Qur'ana al-karima rahmatun minallahi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ala ibadihi. Wahuwa akbarun ni'am alal itlaq. Bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan Al-Quranul Karim itu dianggap nikmat yang paling besar secara mutlak. Baik. Al-Fa'idatu Asaniyah. Anna Allah Ta'ala In Sha'a Wa A'ada Qadirun Ala an yadhhaba bil Qur'an kama sayakunu dhalika yaumal qiyamah. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika menghendaki dan jika menginginkan, itu mampu untuk menghilangkan Al-Quran. Nah, sebagaimana hal itu akan terjadi pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Baik. Jadi termasuk di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mendatangkan Al-Quran sebagai rahmat. Dan Allah juga mampu menghilangkan Al-Quran itu dari dada-dada orang-orang yang beriman, dari para penghafal Al-Quran. Nah, kalau Allah menghendaki, sebagaimana itu akan terjadi pada hari kiamat nanti. Nah, Al-Quran akan apa ini? Dihilangkan, diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Taib, sehingga tidak ada yang tersisa di dada-dada hamba. Taib, barakallahu fikum. Dan itu Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Al-Faidatu As-Salisa. أن فا fadlallahi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam kabirun wa kathirun. Wahada min fadha'ilir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika qawluhu ta'ala inna fadlahu kana 'alaika kabira. Baik, bahwa sesungguhnya karunia yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sangat besar dan sangat banyak. Dan ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, inna fadlahu kana alaika kabira. Sesungguhnya karunia Allah Ta'ala atasmu sangat besar. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah. Qawlu ta'ala kul la inijtama'atil insu wal jinnu ila akhirihi. Fihi dalilun qati'un wa burhanun sati'un ala sihati ma ja'a bihi ar-rasul wa sidqihi haitsu tahadda Allahu al-insana wal jinna ayatu bimithlihi wa akhbara annahum la ya'tuna bimithlihi walau ta'awanu kulluhum ala dhalik lam yaktiru alaihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, jika manusia dan jin bersatu untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini, mereka pasti tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Quran, walaupun sebagian satu dengan yang lain saling membantu dan menolong. Dalam ayat itu atau dalam firman Allah tersebut terdapat dalil yang mantap, bukti yang kuat atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kejujurannya. Dalam firman Allah tadi, Allah Ta'ala menantang manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Quran, dan Allah menghabarkan bahwa mereka tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Quran itu sekalipun seluruhnya saling membantu untuk melakukan itu. Mereka tetap tidak akan mampu melakukannya. Naam. Al-Faidatu Al-Khamisah. annal musyrikina fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ahlul lisani wal fasaha wa ma'a dhalika annahum ajuzu an mu'aradatil Qur'anil Karim لأن القرآن كلام الخالق وغيره كلام المخلوق falaisa kamitsli syai fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi tabaraka wa ta'ala. Bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka adalah ahlul lisan wal fasoha, pakar-pakar bahasa Arab dan pakar-pakar sastra Arab, ya, yang fasih. Walaupun demikian, mereka tidak mampu atau lemah untuk menandingi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu ialah kalamul khaliq. Sedangkan selain Al-Quran, kalamul makhluk. Nah, dalam keadaan tidak ada sesuatu pun yang bisa sama dengan Allah Ta'ala. Baik zatnya, namanya, sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Tabaraka wa ta'ala. Siapa-apa kan yang enggak bisa sama. Kalam manusia, kalam jin melawan kalamul khaliq yang enggak bisa sama, ya. Siapa-apa kan enggak sama. Kenapa? Satunya khaliq, satunya makhluk. Ya. Kalau sama-sama makhluk mungkin bisa, ya. Nah. Atau sama-sama khaliq bisa, tapi al-khaliq cuma satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga khalas. Dengan cara apapun, sepadi apapun, kalau yang melawan Al-Quran itu masih makhluk, gak akan pernah bisa menandingi kalamul khaliq. Tabaraka wa ta'ala. Maha baraka Allah dan maha tinggi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah benar ketika Nabi Isa alaihissalam turun dari langit pada hari kiamat orang-orang Nasrani masuk Islam. Nah, sebagian dari mereka mendapat hidayah dari Allah Ta'ala masuk Islam dan ikut bersama kaum muslimin yang lain. Nah, di bawah bimbingan Nabi Isa alaihissalam yang menggunakan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan berperang melawan Dajjal dan tentara-tentaranya. Nah, itu termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat nanti, dekatnya hari kiamat. Nah, jazakumullah khair atas tahunya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bisa memahami Al-Quranul Karim dan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu.